Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ma ba'd. Kita lanjutkan kajian fikih kita, mengkaji, mempelajari panduan syar'i cara bersuci tentang tata cara berwudu yang sempurna yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang meliputi rukun-rukunnya yang wajib dan sunnah-sunnahnya. Nah, tata cara yang keenam, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung jari jemari sampai ke siku tiga kali, memulai dari yang kanan lalu yang kiri. Ya, ini anggota wudu yang keberapa ya? Anggota wudu ada berapa? Empat kah? Nah, ini yang keberapa? Yang kedua. Ya, yang pertama wajah, yang kedua tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri. Nah, hukum membasuh kedua tangan. Ini syarahnya. Penjelasan pertama, hukum membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan dari ujung jari jemari sampai ke siku, hukumnya wajib. Karena diperintahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian. Ini anggota yang pertama, wajah. Kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ini anggota wudu yang kedua. Al-Ma'idah ayat 6. Hal ini adalah ijma' ulama. Jadi tidak ada khilaf, perbedaan pendapat tentang ini. Nasnya jelas. Ya. Ayat Al-Ma'idah ayat 6. Berikutnya tata cara membasuh kedua tangan. Bagaimana tata caranya? Ya, tata cara membasuh kedua tangan yang terkandung pada ucapan penulis Al-Utsaimin rahimahullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib membasuh kedua tangan satu kali dari ujung jari sampai ke siku. Maknanya termasuk siku. Termasuk siku ikut dibasuh. Ya. Siku batas akhir yang wajib ikut dibasuh. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Ya, empat imam madhab dan jumhur mayoritas ulama. Ini yang ditarjih oleh Ibnu Qayyim As-Sa'di dalam tafsirnya dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya, dalil bahwa siku termasuk bagian yang wajib ikut dibasuh lafaz ila pada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak berdiri mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian, ila ilal marafiqi, ila ya sampai ke al-marafiq, yaitu siku-siku. Ila sampai di sini mengandung makna ma'a, yakni ma'al marafiqi, yang artinya bersama, beserta. Jadi kemudian basuhlah tangan-tangan kalian beserta siku-sikunya. Jadi makna ayat adalah basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku bersama beserta siku-sikunya. Ya, jadi jangan sampai siku ketinggalan. Dalil yang menunjukkan makna ini pada ayat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan kanannya hingga mengenai ujung lengan atasnya. Hingga mengenai ujung lengan atasnya. Ini kan lengan atas ini. Ujung lengan atas. Berarti melewati siku. Masuk ke ujung lengan atas. Bagian ujung lengan atas. Bukan sampai ke pertengahan lengan atas. Atau sampai ke ketiak, tidak. Nanti akan datang pembahasan bahwa riwayat yang menganjurkan diperpanjang basuhan sampai ke atas itu lemah, ya, tidak bisa jadikan hujjah. Ini hadis Abu Hurairah, ini yang sahih, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi membasuh tangan kanannya hingga mengenai ujung lengan atasnya. Jadi membasuh sikunya sehingga ujung lengan atasnya terkena basuhan. Ini dalil bahwa siku dibasuh. Ya. Thumma yadahul yusra hatta asra fil 'adud. Lalu beliau membasuh tangan kirinya hingga mengenai ujung lengan atasnya. Bagian ujung lengan atas. Berarti membasuh sikunya sehingga ujung lengan atasnya terkena basuhan. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan tata cara membasuh tangan yang diperintahkan dalam ayat, bahwa siku adalah batas akhir yang ikut dibasuh. Batas akhir yang ikut dibasuh. Selain itu telah diriwayatkan hadis yang semakna dengan ini, yaitu hadis Jabir. Hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa adarul ma'a 'ala mirfaqai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Jelas sekali. Adarul ma'a 'ala mirfaqai, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Jelas sekali bahwa siku batas akhir yang wajib ikut dibasuh. Ya, hadis ini riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Namun hadis ini dinyatakan dhaif, lemah oleh para ulama ahli hadis. Di antaranya yang menyatakan hadis ini dhaif, lemah, yaitu Ibnu Al-Jauzi, Al-Mundhiri, Ibnu Shalah An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Ya, disebutkan di sini bahwa pada sanadnya ada dua kelemahan. Kelemahan itu bisa dilihat di catatan kaki. Ya. Ini kami sebutkan karena dijadikan pegangan oleh sebagian ulama. Hadis ini, hadis Jabir riwayat Ad-Darqutni Al-Baihaqi. Namun sudah kita dengar bahwa para ulama ahli hadis yang telah disebutkan, ya, nama-namanya menilai hadisnya dhaif, lemah karena ada dua kelemahan pada sanadnya. Nah, berdasarkan penilaian ini, hadis Abu Hurairah di atas riwayat Muslim itu jelas sahih, sudah cukup mewakili sebagai dalil dalam masalah ini. Nah, jika kita mengacu kepada penilaian imam-imam tersebut, ya, An-Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya kita dengar. Adapun Al-Albani kami nukil di sini, adapun Al-Imam Al-Albani, ya, di abad ini beliau menguatkan hadis Jabir dalam kitab As-Sahihah dengan dua syahid, dua pendukung yang semakna. Ya, ini ijtihad beliau, ya, penilaian beliau bahwa hadis Jabir bisa dikuatkan karena ada dua hadis pendukung yang semakna dengannya, ditambah dukungan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim yang sudah kita baca tadi, itu juga menguatkannya, sehingga Al-Albani berkesimpulan menghukumi, menilai hadis Jabir tadi sahih dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, yang jelas dari segi makna, seperti kata Al-Albani rahimahullah, dari segi makna memang benar, karena jelas hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi membasuh tangannya, ya, dari ujung jari basuhannya sampai mengenai ujung lengan atas, yang tentu saja berarti sikunya dibasuh. Nah, jadi ala kulli hal, hadis Jabir itu dhaif seperti penilaian ahli hadis terdahulu, ataukah bisa disahihkan seperti penilaian Al-Albani. Kita sudah punya pegangan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan itu cukup. Nah, sebagai peringatan, di halaman 56, ya, peringatan, tidak disunnahkan menambah basuhan melebihi siku. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas riwayat Muslim yang telah kita baca menunjukkan bahwa batas akhir yang disyariatkan dibasuh adalah siku yang berkonsekuensi mengenai ujung lengan atas. Hal itu menunjukkan tidak disunnahkan memperpanjang basuhan melebihi apa yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut. Dengan demikian, pendapat sebagian ulama yang mengatakan disunnahkan membasuh sampai pertengahan lengan, sampai pertengahan lengan, ada yang mengatakan sampai ke pangkal lengan, bahkan sampai ke bahu, ya, untuk memperpanjang cahaya gitu di tangan, semuanya adalah pendapat yang keliru. Masalah ini secara lengkap akan kami bahas nanti secara lengkap pada tata cara membasuh kaki. Ya, kenapa pendapat itu keliru? Karena kontradiktif, bertentangan dengan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim yang jelas-jelas sahih. Sedangkan yang menjadi pegangan, riwayat yang menjadi pegangan munculnya pendapat itu adalah riwayat yang lemah. Nah, akan dibahas nanti pada tata cara membasuh kaki. Begitu pula membasuh kaki, sama pembahasannya. Jadi pendapat yang mengatakan diperpanjang sampai ke pertengahan betis ke atas sepanjang-panjangnya, itu semua pendapat yang lemah. Karena ya pegangannya hadis yang lemah, riwayat yang lemah dan kontradiktif dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim bahwa batas akhir yang dibasuh oleh Nabi hanya pergelangan saja. Sehingga otomatis basuhannya mengenai ujung betisnya. Nah, itu yang datang dari Nabi alaihissalam. Jadi memperpanjang lebih dari itu, ya, tidak disyariatkan, dan pendapat itu pendapat yang keliru yang menganjurkan untuk diperpanjang. Nah, yang kedua, lebih utama membasuh setiap tangan 3 kali. Lebih utama membasuh setiap tangan 3 kali. Dalilnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, tsumma al-yusra mithla dhalik." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan kanannya. Ya, membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, lalu yang kiri 3 kali pula. Ya. Lalu yang kiri 3 kali pula. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Baik. Kemudian yang ketiga, lebih utama memulainya dari tangan kanan lalu yang kiri. Lebih utama memulainya dari tangan kanan lalu yang kiri. Jadi tata cara seperti ini disyariatkan pada anggota wudu yang berpasangan. Ya, yang berpasangan yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Naam. An-Nawawi rahimahullah menukil ijma' ulama. Al-Imam An-Nawawi menukil ijma', kesepakatan ulama bahwa hukumnya sunnah. Ya. Bahwa hukumnya sunnah. Nah, Ibnu Qudamah An-Nawawi dari kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, ya, dan hadis. Ibnu Qudamah dari kalangan fuqaha mazhab Hambali menukil mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, sudah kita dengar, ya. An-Nawawi menukil ijma' bahwa mendahulukan tangan kanan, kaki kanan atas tangan kiri atas kaki kiri, hukumnya hanya sunnah. Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat. Akan tetapi Ibnu Hazm, ya, menyelisihi hal ini dengan berpendapat wajib. Ibnu Hazm menyelisihi mereka. Dan jika Ibnu Hazm menyelisihi, berarti tidak ada ijma'. Ya, begitulah terkadang ulama menukil ijma', ternyata ada khilaf. Nah, Ibnu Hazm itu mazhabnya zahiri. Jadi yang paling masyhur itu kan mazhab Hanafi, ya, itu yang tertua, Imam Abu Hanifah. Kemudian mazhab Maliki, ya, Imam Malik. Kemudian muridnya Imam Malik Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian muridnya Syafi'i itu Ahmad, mazhab Hambali. Ini empat mazhab. Nah, di sana ada satu mazhab lagi, yaitu mazhab Zahiri. Ya, mazhab Zahiri imamnya adalah Daud bin Ali Al-Zahiri Ibnu Hazm Al-Zahiri. Naam. Nah, terkadang dinukil ijma', yakni di kalangan fuqaha mazhab Hanafi, fuqaha mazhab Maliki, fuqaha mazhab Syafi'i, fuqaha mazhab Hambali, mereka sudah sepakat. An-Nawawi menukil ijma', Ibnu Qudamah mengatakan tidak mengetahui adanya khilaf. Datang Ibnu Hazm menyelisihi mereka. Dan beliau imam mujtahid. Ya. Imam mujtahid Ibnu Hazm. Naam. Al-Andalusi, posisinya di Andalus. Andalus tahu, ya? Sekarang Spanyol. Naam. Di masa itu Andalus negeri Islam. Ya. Di masa itu. Nah, yang dibuka negeri itu di masa khilafahnya Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibni Marwan. Ya. Marwan bin Hakam, anaknya Abdul Malik Ibnu Marwan, diganti Abdul Malik diganti oleh Al-Walid. Di masa Al-Walid inilah ya, dan lanjut ke masa saudaranya yaitu Sulaiman sebelum Umar bin Abdul Aziz. Karena setelah Sulaiman itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Al-Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan nyambung ke Sulaiman Ibn Abdul Malik, saudaranya Al-Walid. Di situ ditaklukkan Andalus waktu itu. Nah, ya, jadi dari sana, dari Maghrib, dari Maroko, dari Afrika, ya, menyeberang sana dan ditaklukkan. Nah, ya, sampai akhirnya lah berjalan sampai akhirnya direbut kembali oleh orang kafir, ya. Itu setelah perjalanan yang panjang, ya. Berkali-kali hendak direbut, namun ya ada jihad di sana yang masya Allah ceritanya harum, ya. Panjang kisahnya sampai akhirnya pada tiba saatnya, ya, Silbatul Lemah kembali direbut oleh mereka, menjadilah Spanyol seperti sekarang. Nah, di masa-masa itu dulu Andalus melahirkan imam-imam, ulama-ulama besar, di antaranya di sana Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, ya. Nah, Al-Qurtubi, yang katanya Al-Qurtubi, Al-Qurtubi kan Qurtuba kan di sana. Nah. Ya, ini sedikit ya selingan. Nah. Barakallahu fikum. Nah, tentang Ibnu Hazm, ya. Jadi di sini Ibnu Hazm menyelisihi mereka dengan mengatakan wajib mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, wajib mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Nah, jadi kesimpulannya berarti tidak ada ijma, tidak ada kesepakatan, ya. Karena Ibnu Hazm salah satu imam mujtahid yang diperhitungkan pendapatnya. Nah, jika beliau menyelisih berarti tidak ada ijma. Jadi itu pendapat jumhur yang mengatakan sunnah. Nah, dan pendapat yang mengatakan sunnah mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, kaki kanan daripada kaki kiri, ini dirajihkan oleh As-Syaukani, As-Sa'di dan Al-Uthaymin. Ini yang rajih. Yang rajih pendapat jumhur, insyaallah. Pendapat Ibnu Hazm mengatakan wajib lemah. Dalil bahwa jumhur yang benar hukumnya hanya sunnah. Dalam arti seandainya ada yang terbalik caranya, dia membasuh tangan kirinya dulu kemudian tangan kanannya, ya, kaki kirinya dulu kemudian kaki kanannya, berarti dia tidak berdosa, ya, dan wudunya tetap sah berdasarkan pendapat jumhur. Nah, dalilnya adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengawali dari yang kanan, sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dan hadis Abu Hurairah di atas, hadis Abu Hurairah tadi yang kita baca dalam Sahih Muslim. Nah, tangan kanan dulu, ya, kemudian tangan kiri. Begitu pula keumuman makna hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya. Adalah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai untuk mengawali dari yang kanan dalam memakai sandal. Jadi Nabi jika memakai sandal, pakai yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Dalam hal menyisir rambut, Nabi rambutnya belah dua, ya, menyisirnya belahan kanan dulu, kemudian belahan kiri. Bersuci, dalam bersuci, nah, ini maknanya umum, masuk di dalamnya wudu dan masuk di dalamnya mandi. dan dalam seluruh urusannya, yakni dalam seluruh urusan yang baik. Masuk masjid, Nabi mendahulukan kaki kanan. Nah, begitu pula keluar dari WC, keluar dari kloset, tempat pembuangan hajat, mendahulukan kaki kanan, karena meninggalkan tempat yang jelek menuju tempat yang lebih baik. Maka kaki kanan dulu. Ketika masuk, kaki kiri. Nah, masuk masjid, masuk ke tempat yang terbaik, maka kaki kanan. Ketika keluar, meninggalkan tempat yang lebih baik, maka kaki kiri. Bisa dipahami? Nah, sebaliknya WC tadi, tempat pembuangan hajat, masuk kaki kiri karena masuk ke tempat yang jelek. Ketika keluar, berarti menuju tempat yang lebih baik. Dan meninggalkan tempat yang jelek, maka kaki kanan. Jadi jika menuju yang, jadi jika terkait dengan yang baik, maka Nabi mendahulukan yang kanan. Tetapi yang terkait dengan yang jelek, yang najis, yang kiri. Oleh karena itu Nabi ceboknya, ya, ajarannya istinja dengan tangan kiri, ya, dan dilarang istinja dengan tangan kanan. Dilarang memegang dakar ketika buang hajat, ya, dengan tangan kanan. Nah, jadi maksud dan dalam seluruh urusannya di sini Nabi menyukai yang kanan, yang sifatnya baik, gitu, seperti yang digambarkan tadi. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita, wudu di sini termasuk dalam keumuman makna bersuci yang disebutkan pada hadis ini, bahwa Nabi menyukai mendahulukan yang kanan, berarti mendahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri, mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ya, bisa difahami ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza labistum," jika kalian berpakaian, "wa idza tawaddatum," dan berwudu, "fabda'u bi ayaminikum," mulailah dari yang kanan. Jadi ada perintah. Perhatikan, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ini. Hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad, Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih keduanya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Syekhuna, ya, Al-Wadi'i. Jadi hadis ini sahih. Nah, bagaimana maksudnya berpakaian mendahulukan yang kanan? Ya, masukkan dulu lengan kanan. Ya, masukkan dulu. Jika baju, ya, ada dua lengannya kan, masukkan dulu lengan kanan, kemudian lengan kiri. Jika memakai sirwal, celana, masukkan dulu kaki kanan. Lagi begitu pula sarung, kaki kanan dulu yang dimasukkan, kemudian kaki kiri. Nah, begitu. Adapun wudu, ya, itu yang kita bahas sekarang. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Nah, sekarang yang ingin kita bahas adalah perintah ini, bagaimana? Nah, perintah yang datang pada hadis ini bersifat sunnah, tidak bersifat wajib. Perintah yang datang dari Nabi itu berkemungkinan wajib, berkemungkinan sunnah. Bahkan hukum asalnya perintah yang datang dari Nabi SAW menunjukkan wajib, sampai kita punya dalil untuk menggeser perintah itu dari wajib ke sunnah. Makanya muncul pendapatnya Ibnu Hazm tadi. Ibnu Hazm tadi mengatakan apa? Wajib memulai tangan kanan sebelum tangan kiri, wajib kaki kanan sebelum kaki kiri, karena ada perintah ini. Nah, tetapi jumhur mengatakan perintah ini tidak wajib, hanya sunnah. Nah, penjelasannya, karena sebab illat atau faktor hukum diperintahkannya hal itu adalah untuk memuliakan anggota tubuh bagian kanan yang sifatnya hanya sunnah. Ya. Ia menguatkan, jadi perintah ini sifatnya untuk memuliakan yang kanan. Nah, faktor ini tujuannya hanya pemuliaan yang kanan daripada yang kiri. Ini menunjukkan perintah ini tidak wajib, hanya sunnah saja. Disukai untuk memuliakan yang kanan. Jadi bukan hal yang wajib. Itu kata jumhur. Yang menguatkan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan perintah yang sama agar memulai dari yang kanan ketika berwudu dan berpakaian pada hadis ini, "Apabila kalian berpakaian dan apabila kalian berwudu, mulailah dari yang kanan. Digandengkan dua perkara, berpakaian dan berwudu. Mulai dari yang kanan. Padahal telah disepakati oleh alim ulama bahwa hal ini hukumnya sunnah dalam berpakaian. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa ketika mengenakan pakaian mendahulukan yang kanan, tangan kanan mendahulukan kaki kanan, hukumnya hanya sunnah. Itu disepakati. Tidak ada yang mengatakan itu wajib. Nah, berarti dalam hal berwudu pun demikian hukumnya sama. Karena di sini digandengkan dua perkara. Yang berarti hukumnya sama. Perintah mendahulukan yang kanan dalam hal berpakaian dan berwudu, berarti sama-sama sunnah. Nah, pendalilan seperti ini dikenal dalam ilmu usul fikih dengan istilah dalalah al-iqtiran. Ya, dalalah al-iqtiran artinya pendalilan penyamaan hukum dua perkara yang digandengkan secara bersama-sama. Naam. Metode pendalilan ini meskipun mengandung kelemahan tetapi cukup kuat dalam hal ini dengan dukungan illat atau faktor hukum tersebut, yaitu hanya dalam rangka memuliakan yang kanan. Dan jika urusannya dalam rangka memuliakan yang kanan daripada yang kiri, maka itu tidak bisa sampai pada tingkatan wajib, hanya disukai. Ini dalil jumhur. Oleh karena itu pendapat Ibn Hazm yang mewajibkan, ya, pendapat yang lemah. Alhasil, disunnahkan mengawali membasuh dari yang kanan 3 kali, selesaikan dulu 3 kali, lalu yang kiri 3 kali pula. Ya. Kemudian masalah pertama, disunnahkan menggosok sela-sela jari jemari tangan. Sela-sela jari jemari tangan ini. Ya. Tetapi hal itu wajib jika air tidak bisa mencapai sela-sela jari jemari tangan tanpa menggosoknya. Nah, sunnah menggosok sela-sela jari jemari tangan dinukilkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dari Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai itu sahabat, ya, Al-Imam Ahmad, ya, seangkatan dengan Al-Imam Ahmad. Nah, salah satu imam guru Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang memberi isyarat kepada Al-Imam Al-Bukhari, Ishaq bin Rahawai ini, yang memberi isyarat dan memberi ide kepada Al-Imam Al-Bukhari agar Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih di dunia dalam satu kitab khusus. Karena melihat kecerdasan Al-Imam Al-Bukhari yang, ya, yang luar biasa melebihi yang lainnya. Sehingga kemudian Al-Imam Al-Bukhari benar-benar melakukan itu, alhamdulillah, sehingga di tangan kita, di tangan kaum muslimnya ada sahih Al-Bukhari. Nah, ini Ishaq bin Rahawai. Baik, jadi At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawai bahwa menggosok sela-sela jari jemari tangan adalah sunnah, disunnahkan. Karena termasuk dalam keumuman makna menggosok sela-sela jari jemari, ya, sela-sela jari jemari yang diperintahkan pada hadis lahir. Nah, di sini dicatatkan ini tertulis termasuk dalam keumuman makna menggosok sela-sela jari jemari kaki, ada tulisan kaki, ya. Itu dihapus, ini salah cetaknya. Nanti diedit. Ya. Atau cetakan yang terbaru sudah tidak ada, ya? Kata kaki masih ada? Ada. Nah, dihapus ini nanti insyaallah cetakan berikutnya. Ini biar diedit. Baik. Jadi termasuk dalam keumuman makna menggosok sela-sela jari jemari. Nah, yang diperintahkan pada hadis lahir. Hadis lahir sudah lewat. Perintah wa khallil bainal asabi', ya, dan hendaknya engkau menggosok-gosok, ya, sela-sela jari jemarimu, begitu. Jadi jari jemari di sini umum meliputi jari jemari kaki dan tangan. Nah, jadi termasuk dalam keumuman makna menggosok sela-sela jari jemari yang diperintahkan pada hadis lahir. Kata kakinya dihapus. Nah, hal ini akan kami terangkan lebih lengkap pada pembahasan menggosok sela-sela jari jemari kaki dalam membasuh kaki. Nah, bagaimana tata cara menggosok sela-sela jari jemari tangan? Caranya adalah dengan menyilangkan jari jemari kanan dan kiri satu dengan yang lainnya seperti ini. Jadi ketika kita membasuh tangan kanan, ya kita ini. Begitu pula ketika membasuh tangan kiri, ya kita menggosoknya dengan menyilangkan jari-jari, ya satu dengan yang lainnya. Nah, masalah kedua, hukum menggeser cincin atau jam tangan yang dikenakan saat berwudu. Nah, ya banyak yang pakai jam atau cincinnya. Ya kan, wanita ya banyak pakai cincin, laki-laki juga boleh pakai cincin, hanya saja tidak boleh pakai cincin emas, ya diharamkan oleh Nabi SAW. Laki-laki pakai cincin emas itu haram, boleh cincin perak atau yang lainnya. Nah, kemudian bedanya juga kalau wanita pakai cincin di jari-jemari saja bebas. Adapun laki-laki, Nabi melarang pada hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, melarang memakai cincin di jari tengah dan ibu jari. Nih, jari tengah dan ibu jari dilarang oleh Nabi pada hadis Ali. Tapi kata ulama larangannya makruh, tidak sampai tingkatan haram, hanya makruh. Jari tengah dan ibu jari ini dimakruhkan. Ya, sunnahnya di sini, di jari kelingking. Jari kelingking. Nah, ini yang paling kuat, jari kelingking. Nah, kemudian jari apa ini? Manis. Ya, dan ini boleh juga, apa ini? Ibu jari. Tadi jari tengah dengan jari apa yang dilarang? Jari telunjuk, ya. Nah, ini yang dimakruhkan di hari tadi. Nah, sunnahnya di jari kelingking. Kemudian setelah itu urutan kedua di sini, jari manis. Kemudian boleh juga di ibu jari. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita bebas. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, larangan ini khusus pada laki-laki. Adapun wanita, mereka bebas mengenakan cincin di semua jarinya. Nah, artinya memilih jari yang mana saja bebas. Baik. Nah, jika seseorang mengenakan cincin, mengenakan jam tangan, dia berwudu dan tidak dicopot, ya, tidak dilepas. Bagaimana? Kan ada kemungkinan menghalangi bagian yang tertutup oleh cincin dan menghalangi bagian tertutup oleh jam tangan. Nah, ini pembahasannya pada masalah kedua. Jika seseorang mengenakan cincin atau jam tangan yang longgar sehingga air bisa mencapai dan membasuh tempat terpasangnya cincin atau jam tangan itu, ya, tidak wajib menggesernya. Jadi jika jam tangannya longgar, cincinnya longgar, ketika berwudu dipastikan air itu masuk di sela-selanya dan membasuh seluruh bagian yang ada di balik cincin atau jam tangan itu, maka tidak perlu digeser. Jika dipastikan, ya, karena longgar, ya. Apabila sempit sehingga air tidak bisa mencapai bagian tersebut tanpa menggesernya, hal itu wajib dilakukan. Wajib digeser agar air membasuh seluruh bagian anggota tangan yang wajib dibasuh. Jika ragu, wajib melakukannya agar yakin bahwa air telah membasuh bagian tersebut, karena hukum asalnya adalah belum terbasuh. Hukum asalnya belum terbasuh, jadi jika ragu digeser saja kemudian dibasuh bagian itu. Ya, geser cincinnya kemudian dibasuh bagian itu. Nah, intinya harus yakin pasti bahwa bagian itu sudah terbasuh. Nah, karena jika tidak terbasuh tidak sah wudunya. Ada bagian yang tidak terbasuh dari anggota wudu yang merupakan rukun, maka tidak sah. Nah, di sini terdapat hadis Abu Rafi' yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeser cincinnya saat berwudu. Nah, Nabi kan mengenakan cincin perak, ya, di jari kelingkingnya, dan tertulis di situ Muhammadun Rasulullah. Baik. Jadi Nabi kalau bersurat ya, mengirim kitab ke raja-raja yang disurati, ya Nabi stempel pakai itu. Nah, itu tertera Muhammad Rasulullah. Baik. Nah, tetapi hadis ini yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeser cincinnya saat berwudu, hadis ini dhaif. Dihukumi dhaif oleh Ad-Darqutni, Ibnu Hajar dan Al-Albani rahimahumullah. Karena pada sanadnya ada dua rawi yang lemah, namanya Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' dan ayahnya, dua-duanya rawi yang lemah. Nah, jadi hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan, tetapi yang menjadi pegangan di sini adalah dari segi makna. Dari sisi makna jelas Nabi memerintahkan membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku. Artinya semua bagian ini dari ujung jari sampai ke siku termasuk siku semuanya harus terbasuh. Jika ada bagian yang tertutup, nah tertutup cincin, tertutup jam tangan gitu kan, harus dipastikan bahwa bagian yang ada di dalamnya itu terbasuh. Itu jelas. Jadi jika longgar dan dipastikan air mengalir ke situ, yakin berarti tidak perlu digeser. Jika ragu-ragu ya dipastikan digeser kemudian dibasuh. Apalagi jika itu sempit, ya memang harus digeser. Ya, digerakkan digeser supaya bagian yang tertutup itu dibasuh. Begitu. Ya, masalah yang ketiga terakhir, tidak ada hadis yang menerangkan tata cara yang lebih utama dalam membasuh tangan. Tidak ada hadis yang menerangkan tata cara yang lebih utama dalam membasuh tangan. Ya, ada sebagian ulama. Jadi kalau ditanyakan bagaimana tata cara yang lebih utama dalam membasuh tangan, dari mana mulainya? Apakah dialirkan air itu dari ujung jari sampai ke siku atau dari siku ke bawah mengalir sampai ke ujung jari? Ya, jawabannya tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan tata cara yang lebih utama dalam hal ini. Ada sebagian ulama yang menetapkan bahwa tata cara yang lebih utama dalam membasuh tangan yaitu memulainya dari ujung jari jemari dengan cara mengalirkan air pada satu tangan ya, dan mengedarkannya dengan tangan yang lain seperti ini. Ya. Ini disilangkan hingga mencapai siku. Nah, ditangkan begitu pula tangan kiri. Ada ulama yang berpendapat demikian. Mungkin memetik dari ayat yang menyatakan wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, berarti dari ujung jari ke siku. Yang jelas hadis dari Nabi tidak ada, wallahu a'lam mengenai kebenaran ini. Nah, jika mau diamalkan ini ya bagus, seandainya ada yang membasuhnya dari siku ke bawah ya. Ya juga sah dan tidak kita tidak bisa sekarang menetapkan bahwa ini lebih utama daripada yang ini karena tidak ada hadis. Hanya saja memang ada ulama yang berpendapat seperti ini. Wallahu a'lam. Ini akhir pembahasan kita dan kita akhiri sampai di sini. Ya karena waktu isya sudah masuk ya. Sudah. Ya. Nah, kita cukupkan barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.